Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. قال الله تعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. Waqala al-Malik, berkatalah raja yang ada ketika di Mesir, inni ara, sungguh aku melihat, yakni dalam mimpi, sab'a baqaratin siman, ada 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, telah dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wasab'a sumulatin hudrin, juga dia memakan 7 bulir gandum yang hijau. Wa khariya bisat, dan 7 bulir yang sudah kering. Ini mimpi raja tersebut. Dia bermimpi ada 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, dan juga dimakan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Ya ayuhal mala'u, wahai hadirin semua yang hadir ketika itu, tokoh-tokoh di kerajaannya, aftuni fi ru'yaya, berikanlah fatwa kepadaku terkait dengan ru'yaku, terkait dengan mimpiku. Apa takbirnya? Apa takwilnya? In kuntum li ru'ya ta'burun. Jika kalian bisa mentakbir mimpi. Qalu, maka mereka yang hadir ketika itu berkata, adghasu ahlam, itu hanyalah mimpi-mimpi biasa yang datang dari bisikan hati, bisikan jiwa yang bukan bermakna sesuatu. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi alimin, dan kami tidak bisa memberikan ta'wil kalau mimpi tersebut mimpi yang merupakan hasil karena pikiran, karena dia memikir sesuatu, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sudah sering kita sampaikan bahwa mimpi ada 3. Mimpi itu ada 3. Ada yang merupakan busra, mimpi seorang mukmin, mimpi yang baik. Nah, sudah kita sebutkan bahwa yang ketiga, seorang mimpi baik jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang dia percaya, yang thiqah. Datang mimpi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'ya shalihah. Yang kedua, mimpi yang jelek. Mimpi yang jelek datang dari syaitan. Tidak boleh dia menceritakan kepada yang lain. Hendaknya dia bertawud kepada Allah dan dia merubah posisi tidurnya. Yang ketiga adalah hal-halam, yakni mimpi yang datang karena sebab pikiran. Dia memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa mimpi. Dan yang ketiga ini yang dimaksud oleh mereka. Dan ini ikhwan billah rahiman rahimakumullah adalah sebab yang Allah Subhanahu wa takdirkan untuk memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka semua orang-orang dekat raja tidak mampu untuk mentabir mimpi tersebut, maka Allah pun kemudian meninggikan derajat Nabi Yusuf AS yang bisa mentabir, menawil mimpi raja ini. Berkata Syekh Abdullah bin As'ad rahimahullahu taala, kata beliau, "Lamma arada Allah taala an yukhrija Yusuf bin sijni." Tatkala Allah menginginkan untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Arallahu al-malika hadiru yal ajibah. Allah pun memperlihatkan kepada si raja tadi mimpi yang sangat menakjubkan. Allati ta'wiluha yatanawalu jami'al ummah. Yang ta'wil mimpi ini mencakup seluruh umat, seluruh rakyat yang ada di negerinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya untuk meninggikan derajat Nabi Yusuf alaihissalam menetapkan liyakuna ta'wiluha ala yadi Yusuf. Iya, yang bisa mentakwil, menakbir, menjelaskan maksud mimpi tadi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga fayadhharu min fadlihi wa yabinu min ilmihi ma yakunu lahu rifa'atan fid darain. Maka dengannya akan nampaklah keutamaan Nabi Yusuf AS. Iya, mampu untuk menambil mimpi raja. Wa yabinu min ilmi, dan jelaslah bagi orang-orang keilmuan Nabi Yusuf AS. Sehingga ini menjadi rifa'ah, ketinggian derajat bagi Nabi Yusuf AS fid darain, di dua negeri ini, dunia dan akhirat. Qala, kata beliau, wa min at-taqadir al-munasibah anna al-malik alladhi turja'u ilai umur ra'iyah huwa alladhi ra'aha. Dan di antara ketetapan yang sangat cocok dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menetapkannya bahwasanya rajalah yang melihat mimpi tersebut, raja yang dikembalikan kepada dia perkara-perkara urusan-urusan rakyat, dia yang melihat mimpi ini. Lirtibati masalihah bihi, karena iya, terkaitnya kemaslahatan mereka dengannya. Wadhalika annahu ra'a ru'yan halathu. Iya, beliau bermimpi dengan mimpi yang mencengangkannya, sehingga beliau menganggap sesuatu yang besar. Fajama'a ulama' qaumihi walabi ra'yi minhum, dan beliau pun mengumpulkan ulama-ulama di kaumnya, orang-orang yang cerdik pandai di kaumnya, dikumpulkan mereka semuanya. Wa qala inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un, ay sab'un minal baqarat ijaf. Ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wahada mil ajab, ini termasuk perkara yang mengherankan, menakjubkan. Anna sab'a ijaf al-hazilat allati saqatat quwwatuhunna, sapi-sapi yang kurus, yang telah lemah, yang telah hilang kekuatannya, ternyata bisa memakan yakulna sab'a thiman allati kunna nihayatan fil quwwah, bisa memakan 7 ekor sapi yang dalam puncak kekuatan. Waraid, dan aku juga melihat dalam mimpi tadi sab'a sublatin khudrin yakuluhunna sabu sublatin yabisat, ada 7 bulir gandum yang hijau dimakan oleh 7 bulir gandum yang kering. Ya ayuhal malau, wahai hadirin sekalian yang hadir di majlis ketiga itu, aftuni piru yaya, iya, berikanlah fatwa kepadaku bagaimana takbir mimpiku. Lianna ta'bir al-jami' wahid wa ta'wiluhunna syai'un wahid. Ya, karena takbir semuanya adalah satu, takbirnya satu. Ini jika kalian memiliki kemampuan untuk mentakbirnya. Iya, yang pertama, yang bermimpi adalah raja. Yang kedua, si raja telah mengumpulkan seluruh orang-orang terbaik di negerinya, ulamanya, dari ra'i minhum. Ya, ternyata mereka semua tidak apa namanya mengetahuinya. Dan Allah pilih Nabi Yusuf AS untuk menabirnya. Sehingga dari sini nampaklah kepada mereka semua keutamaan Nabi Yusuf AS. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ya, al-fadlu minallah subhanahu wa ta'ala, ar-rif'atu minallah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan derajat yang tinggi bagi seseorang, Allah akan memberikan jalannya, Allah akan memberikan jalan kepadanya, memudahkan jalan untuknya, ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nabi Yusuf AS awalnya ya berpesan kepada orang yang mau keluar dari penjara, kalau keluar penjara ingatkan aku kepada rajamu. Ternyata dia lupa, tapi ternyata Allah pilihkan jalan yang lain. Dengan sebab mimpi si raja ini, Allah tampakkan ketinggian derajat Nabi Yusuf AS. Nah, Allah alamisawab. Nanti kita lanjutkan, insyaAllah.